Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Al-Ghayah wa Takrib, atau yang dikenal dengan Matan Abu Suja. Pada pertemuan yang pertama, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berikan beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan definisi fikih, kemudian keutamaan mempelajari ilmu fikih, kemudian juga telah kita jelaskan rujukan ilmu fikih, pembagian fikih dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Lalu kita tutup dengan pembahasan tentang madhab. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, para umat rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai masuk membahas kita Matan Abi Suja. Silahkan dibuka bagi yang punya kitabnya atau terjemahannya. Kalau tidak, silahkan dilihat makalah yang dibagikan. Qala, ya, berkata Al-Qadi Abu Suja, bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka risalah atau matan yang beliau tulis dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyebutkan disunahkan bagi kita untuk memulai risalah atau memulai suatu tulisan dengan ucapan basmalah. Jadi misalnya ibu-ibu ingin menulis sebuah surat, mulailah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hal ini disyariatkan? Pertama, karena mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu setiap suratnya kalau kita lihat dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat, ya, itu surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah. Seluruh surat di dalam Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Para ulama menyebutkan kenapa, apa yang menjadi alasan kenapa surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Yang pertama, alasan yang mereka kemukakan, karena surat At-Taubah itu di dalamnya terdapat pernyataan perang. Baro'atu minallahi war rasul. Coba nanti ibu-ibu cek dalam surat At-Taubah, itu pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada kaum musyrikin. Nah, ini perang tersebut kalau dibandingkan atau dicerminkan pada basmalah, kandungan basmalah itu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan At-Taubah isinya adalah permakluman perang dari Allah dan Rasulnya, sehingga tidak sesuai. Oleh karena itu, kata para ulama, surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah, karena isi surat At-Taubah adalah pernyataan perang, sedangkan basmalah mengandung penyebutan sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kata mereka, kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Karena dia masih merupakan satu rangkaian dengan surat Al-Anfal sebelumnya. Jadi kalau kita lihat itu masih nyambung antara ayat terakhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, sehingga tidak dipisah dengan basmalah. Ini di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Namun secara umum surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Ini sebab yang pertama mengapa para ulama memulai risalah mereka dengan basmalah, karena mengikuti kitabullah. Kemudian alasan yang kedua, Kenapa para ulama itu memulai risalah yang mereka tulis, kitab-kitab ilmiah yang mereka tulis dengan basmalah? Karena mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, para ulama mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sehingga mereka pun mengikuti para nabi. Para nabi itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mulai surat mulainya dengan basmalah. Kita katakan para nabi, ya, sehingga apa? Termasuk nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad. Coba lihat dalam surat An-Naml, ya, Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba. Dalam suratnya tersebut disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat ini dari Sulaiman dan di dalamnya ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para nabi terdahulu pun ketika mereka menulis sebuah risalah, mereka memulainya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Beliau ketika menulis surat, contohnya sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi, mengajak Heraklius untuk masuk ke dalam Islam. Dalam suratnya itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla adini Rum. Beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius Kaisar Romawi. Demikian juga dalam perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, maka beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib memulai perjanjian tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang-orang Quraisy tidak mau, mereka ingin menggantinya dengan ucapan Bismikallahumma saja, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa merupakan sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah nabi-nabi terdahulu, ini memulai risalah, memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, kalau kita di WA itu bagaimana, Ustaz? Itu tergolong surat atau bukan? Ya, monggo, kalau dimaknakan surat, maka disunahkan kita memulainya dengan basmalah. Tapi kalau sekedar chit-chat, ini coba apa, obrolan, ya, kalau kita ngobrol pernah enggak? Bismillah, enggak kan? Ya, maka tergantung apa niat yang mengirimkan WA. Kalau dia anggap itu sebuah surat, maka silakan dia mulai dengan bismillah. Itibaan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara latar belakang mengapa para ulama memulai risalah mereka dengan bismillah, ya, yaitu untuk tabarruk. Ya, untuk mencari keberkahan. Karena nama-nama Allah itu mengandung keberkahan. Ya. Tabaraka asmu rabbik dzul jalali wal ikram. Ya, maha suci nama Rabb-mu. Jadi nama Allah itu mengandung keberkahan. Makanya ketika kita makan kita sebut bismillah. Biar apa? Barokah. Ketika melakukan amalan kita memulai dengan bismillah agar barokah. Kemudian faktor yang keempat, lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Ya, dengan nama Allah artinya apa? Dengan memohon bantuan Allah. Kita memohon pertolongan Allah agar amalan yang kita lakukan itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak layak, ya, ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan menyebut bismillah. Saya pernah ketika makan mie di warung, kemudian ada televisi itu nyalakan apa TV acara di Indosiar, acara joget-joget. Bismillah. Mau joget baca bismillah. Enggak layak ini. Gimana Anda melakukan maksiat tapi menyebut nama Allah? Ya, menyebut nama Allah. Apakah mencari keberkahan dari kemaksiatan, ya? Keberkahan Allah itu tidak diraih dengan kemaksiatan. Keberkahan Allah tidak diraih dengan kemaksiatan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu diraih dengan ketaatan. Baik, ini yang berkenaan dengan latar belakang mengapa beliau memulai dengan basmalah. Kemudian di sini ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Banyak dari kita Kalau Allah, ya pertama nama, ada nama Allah. Ya, nama Allah itu dari kata al-ilah. Al-ilah. Allah. Nah, ini berasal dari kata al-ilah yang memiliki makna al-ma'bud, yaitu yang disembah. Jadi kata nama Allah itu dari kata al-ilah. Al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan sama ya, mirip ya. Kalau saya tanya ke ibu-ibu dalam sekolah terjemahan Departemen Agama, Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Saya tanya bedanya apa? Nggak, kalau pengasih penyayang bedanya apa? Kita tidak bisa bedakan kan? Sama aja pengasih penyayang. Tapi dalam bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ar-Rahman ini artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas, mencakup segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, yang muslim maupun yang kafir semuanya mendapatkan rahmat Allah. Manusia maupun hewan semuanya mendapatkan rahmat Allah. Makanya tidak boleh manusia itu diberi nama Ar-Rahman atau Rahman, tidak boleh. Karena maknanya yang memiliki rahmat yang sangat luas. Tidak ada manusia yang memiliki rahmat yang sangat luas. Jadi kalau ada orang namanya Pak Rahman, nah ini keliru, tidak boleh. Kalau Abdurrahman, boleh. Hamba Allah yang maha luas rahmatnya, silahkan. Tapi kalau dia diberi nama Rahman, tidak boleh. Karena makna Rahman adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Adapun Ar-Rahim, ya, ini artinya yang memiliki Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang khusus. Memiliki rahmat yang khusus. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Terkadang memiliki rahmat yang khusus bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Nah, ini rahmat Allah yang khusus ini diberikan hanya kepada pihak tertentu, tidak semua hamba diberikan rahmat yang khusus ini. Sehingga rahmat atau nama Rahim, karena maknanya lah yang memiliki rahmat yang khusus, ini boleh dipergunakan untuk manusia. Karena kita memiliki rahmat yang khusus. Seorang ayah merahmati anaknya, seorang suami merahmati istrinya, maka yang demikian suatu hal yang dimungkinkan. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam disebutkan salah satu sifat beliau, bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu sangat lemah lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Qala Abu Suja, ya, berkata Al-Qadi Abu Suja atau sebelumnya dalam kitab beliau terdapat mukadimah, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi wa sahabatihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad, kepada junjungan kita Muhammad, sang nabi, dan keluarga beliau yang suci, serta para sahabat beliau seluruhnya. Qala al-Qadi Abu Suja Ahmad Ibnu Husain Ibni Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Qadi Abu Suja, nama beliau Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, penulis kitab ini namanya Abu Suja Al-Qadi. Ya, seorang hakim bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala an a'mala muhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Asy-Syafi'i. Sebagian dari rekan-rekanku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memintaku untuk membuat sebuah ringkasan dalam fikih madhab al-imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mencurahkan ridhonya kepada al-imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, yang sangat ringkas dan sederhana. Jadi kalau belajar fikih itu kan bisa berjilid-jilid, ibu-ibu. Ya, makanya kita lihat kalau para ulama nulis permasalahan fikih bisa sampai puluhan jilid, karena demikian luasnya permasalahan fikih. Makanya kalau kita ingin belajar fikih, mulai dari yang ringkas. Jangan orang baru mau belajar fikih langsung beli buku berjilid-jilid. Nah, ini akan membuat dia cepat bosan. Lah ini kok masalah bersuci saja kok enggak selesai-selesai. 5 jilid khusus membahas masalah wudu misalnya. Atau beberapa jilid membahas masalah sholat. Akhirnya enggak berkembang ilmunya, cuma itu-itu saja yang dia bahas. Padahal banyak masalah lain yang harus dia pelajari. Oleh karena itu penting sekali bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu fikih, dia mulai dari buku-buku yang ringkas seperti yang ada di hadapan kita, buku matan Abi Suja' liyakhruba 'alal muta'allim darsuhu, agar mudah ya, agar seorang pelajar itu mudah mempelajarinya. Wa yasbula 'alal mubtadi' hifdhuhu, dan mudah bagi pelajar pemula untuk menghafalnya. Jadi alhamdulillah ya, memang pilihan kitab ini cukup tepat bagi kita, karena memang disediakan atau ditulis kitab ini oleh Al-Qadi Abu Suja bagi orang-orang yang pemula. Namun walaupun kitab ini ringkas kata beliau, wa an ukthira fihi ya minat taqsimati wa hasil khisal, dan mereka meminta aku untuk memperbanyak dalam risalah ini ya perincian-perincian yang dibutuhkan, pembagian-pembagian dan perincian-perincian yang dibutuhkan. At-taqsimat itu pembagian-pembagian, wahasil khisal itu perincian yang dibutuhkan. Makanya kita akan dapati banyak perincian dalam kitab ini. Misalnya ketika beliau berbicara tentang masalah air, pembagian air, beliau merinci air yang bisa dipakai untuk bersuci itu ada 7 ya. Kemudian pembagian air dari sisi dia bisa di pergunakan untuk bersuci atau tidak, ya ada air mutlak nanti ya, ada air mustakmal, itu banyak sekali pembagian yang disebutkan oleh beliau. Fa'ajabtu ila dzalika taliban bitsawab, maka aku pun memenuhi permintaan tersebut untuk mendapatkan pahala. Raghiban ila Allah taala fit taufiq lis-shawab, dalam keadaan aku selalu berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik ya di dalam kebenaran. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, menulis sebuah risalah, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ya kebenaran, menganugerahkan kepada kita kebenaran dan keistiqomahan dalam kebenaran. Nah, ibu-ibu juga ketika belajar fikih ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, seperti doanya Umar bin Khattab, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tidabah. Ya Allah, tampakkanlah bagi kami kebenaran itu kebenaran, dan anugerahkanlah bagi kami untuk mengikutinya, dan tampakkanlah bagi kami kebatilan itu kebatilan, dan jauhilah kami ya, anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Umar. Kita selalu meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa 'ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa dan Maha mengetahui atas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu niat kita. Apa niat kita menulis risalah ini ya? Apa niat beliau untuk menulis risalah ini? Apa yang diniatkan oleh beliau ya dalam menyebarkan ilmu, Allah Maha tahu. Oleh karena itu hendaknya kita ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala kepada kita. Kalau seseorang melakukan suatu amalan tapi tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganjarnya dengan pahala. Baik, demikian mukadimah dari beliau. Sekarang kita masuk ke dalam Kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Jadi ini bagian dari risalah ini yang mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan At-Taharah. Bagaimana dengan bersuci? Bagaimana cara bersuci? Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau kita lihat kitab-kitab fikih yang disebutkan oleh para ulama, kebanyakan di antara mereka memulai dengan kitab At-Taharah. Ya, kenapa misalnya tidak dimulai dengan kitab nikah? Ya Ustaz, kita ini kan menjalani mahligai rumah tangga ini, perlu tahu tentang masalah nikah. Kenapa para ulama mengakhirkan pembahasan nikah, tapi kenapa mulainya dari At-Taharah? Sekian banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mulainya dari At-Taharah. Alasannya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kewajiban yang paling utama setelah syahadatain, rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat itu adalah apa? Salat. Ya? Salat. Dan salat seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia harus bersuci terlebih dahulu. Ya? Jadi syarat diterimanya salat adalah apa? Adalah bersuci. Oleh karena itulah, sebelum masuk ke dalam bab-bab yang lain, kita mempelajari dulu permasalahan bagaimana bersuci atau bab taharah. Inilah alasan yang menyebabkan para ulama senantiasa memulai risalah mereka dengan pembahasan tentang at-taharah. Kemudian beliau mulai risalah ini dengan membahas jenis-jenis air. Karena yang namanya bersuci itu adalah dengan air. Ya. Kalau tidak didapati air baru bertayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau Anda tidak mendapati air, kalau engkau tidak mendapati air, barulah kalian bertayamum. Ya, hukum asalnya bersuci itu adalah dengan air. Makanya beliau menjelaskan terlebih dahulu macam-macam air. Qala rahimahullahu ta'ala al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sabu miyah. Kata beliau, jenis-jenis air yang diperbolehkan kita untuk bersuci dengannya ada 7. Yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit ini apa maksudnya ibu-ibu? Air hu, air hujan. Kemudian yang kedua, ma'ul bahr, air laut. Yang ketiga, ma'un nahr, air sungai. Yang keempat, wa ma'u bir, air sumur. Yang kelima, ma'ul ain, air yang muncul dari sumber atau dari mata air. Kemudian yang keenam, ma'u thalj, air salju. Yang di teks itu diubah ya, air salju. Asalj itu kadang-kadang dengan albar itu bertukar. Kadang kalau dimaksudkan asalj ya bisa jadi itu air salju atau air air es. Karena sesungguhnya salju itu kan juga es, sama. Jadi ma'u asalj dan ma'u bar ini maksudnya adalah air salju atau air es. Ini adalah ketujuh air yang diperbolehkan bagi kita untuk mempergunakannya dalam bersuci. Baik. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Buqa, "Wa yumkinu an yuqal ihtisaran yatatahharu bi kulli ma'in naba'a min al-ardh aw nazala min as-sama'." Ya. Kata Syekh Mustafa Buqa, mungkin kita meringkas apa yang disampaikan oleh Syekh oleh Al-Qadi Abu Suja bahwa air itu ada 7. Kita ringkas bahwa kita itu boleh bersuci dengan air baik yang turun dari atas langit maupun yang memancar dari bumi. Ya. dua-duanya boleh. Ya, intinya sebenarnya dua saja sumbernya, yang berasal dari langit atau yang muncul dari bumi. Qala wal aslu fi jawazi tathhir bi hadhihi al-miyah al-ayah. Dan dalil yang menunjukkan, jadi ini penjelasan ya, yang barusan kita baca sini ya, ini ibu-ibu yang di atas garis, ini namanya matan. Matan ini yang ditulis oleh Abu Suja. Matan ya bu, bukan mantan ya, jangan salah. Matan itu inti dari kitabnya. Adapun yang ini keterangan, penjelasan. Ini saya nukilkan agar ibu-ibu nggak terlalu sulit kalau saya bacakan dalilnya. Oh sudah ditulis sama Ustaz di sini. Paling tinggal nambah-nambahi. Makanya saya sediakan ruang kosong di sini. Maksudnya agar ibu-ibu bisa memberikan catatan tambahan. Seperti tadi ketika kita berbicara tentang basmalah tadi kan, kan tidak saya tulis. Kenapa alasannya? Nah ibu tulis di sini. Oh bismillah, cari catatan kaki, kasih angka 1, kemudian taruh di sini. Oh kata Ustaz apa? Bismillah itu. Kenapa para ulama memulai dengan bismillah? 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian apa arti Ar-Rahman Ar-Rahim? Catat. Sehingga nanti ibu mudah untuk mengulang, enggak repot-repot. Ya, tinggal bawa ini aja, ngulang lagi pelajaran. Siapa tahu nanti ada ujiannya. Karena kalau pelajaran itu enggak ada ujian, jarang di murojaah, jarang diulang. Kalau kami di Yaman, itu ujiannya tiap hari. Ini yang membedakan Yaman dengan madrasah-madrasah lain. Saya nggak tahu kalau di Afrika ya. Kami itu ujian tiap hari. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang baru, pelajaran yang sudah diajarkan kemarin itu dites. Ya, jadi kami tidak melangkah ke pelajaran yang baru kecuali pelajaran sebelumnya sudah dikuasai dengan benar. Ya, jadi ini penting juga sehingga guru tahu yang mana yang sudah masuk ke dalam ke dalam benak para pelajar atau masih ada yang mengganjal, kan ketahuan kalau ditanya ya. Kadang sebagian ketika ada pertanyaan yang sudah diajarkan oleh guru gak bisa dijawab, nah, gurunya gak mau ngajar, ya sudah besok aja pahami dulu ini ya, kalian gimana ini sudah diajarkan berkali-kali kok gak paham, sudah nah, besok baru diulang bisa kita lanjutkan. Baik, kemudian kata beliau di sini, ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa air yang turun dari atas langit itu bisa mensucikan adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah lah yang telah menurunkan kepada kalian dari atas langit air agar kalian bisa bersuci. Ya, agar kalian bisa bersuci. Jadi air yang turun dari atas langit ini juga ini apa adalah air yang suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Adapun dalil yang lain yang menunjukkan bahwa air laut itu boleh digunakan untuk bersuci adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna naqbul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fain tawadda'na bihi atishna. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian konsultasi dia bertanya, wahai Rasulullah, kami ini sering melaut. Ya, kami sering melaut. Maka kami membawa sedikit air. Air yang diambil dari daratan. Kalau kami kemudian berwudu dengan air yang kami bawa, maka bisa jadi kami kehausan. Karena air yang bisa dibawa di atas sampan atau di atas perahu itu jumlahnya sangat sedikit. Ya. Sangat sedikit, terbatas. Maka bagaimana ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata orang tersebut, "Awan tawaddana bi ma'il bahr?" Boleh enggak kalau kami itu berwudu dengan air laut? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu wa hillu maitatah wa hillu maitatuhu. Kata Rasulullah SAW, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi yang dimaksudkan dengan suci airnya, kita boleh pakai untuk berwudu. Ya. Dan kemudian karena rasanya asin, wah ini asin, enggak boleh untuk berwudu. Enggak. Rasulullah SAW menegaskan bolehnya kita berwudu dengan air laut. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu di laut misalnya pengen sholat, ya tinggal ambil air laut berwudu. Ya, tanpa harus mencari air segar atau air tawar. Ya, cukup dengan menggunakan air laut. Qala wa hillu maitatuhu dan halal bangkainya. Jadi halal bangkainya artinya tidak perlu disembelih. Ayyukal mama tafihi min samakin wa nahwihi biduni dzabhin syar'i. Ya. Boleh dimakan. Ya, apa yang mati dalam laut tersebut berupa ikan dan yang semisalnya tanpa harus disembelih secara syar'i. Ya, ini kemudahan dalam syariat kita bahwa bangkai yang berasal dari bangkai hewan laut itu boleh kita makan tanpa disembelih. Ada sebuah kisah lucu disebutkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Ada negara yang kafir, negara kafir kemudian jualan ikan di Yaman. Nah, untuk membuat laku ikan-ikan yang dijual tersebut, di dalam box, di boxnya dipasang stiker disembelih dengan cara yang syar'i. Padahal yang dia jual apa? Ikan. Kata Syekh, demikianlah orang-orang barat, mereka ingin mengambil keuntungan dari kita sampai apa? Menipu. Padahal enggak butuh. Enggak butuh ditulis ikan disembelih dengan syar'i. Bagaimana? Bismillah. Mau masak ikan teri. Ya, enggak boleh, enggak perlu ya. Enggak perlu. Itu dari negara Cina yang jualan apa? Jualan ikan. Ditulis sama disembelih dengan cara yang syar'i, padahal yang dijual ikan. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa air laut itu apa? Boleh digunakan untuk bersuci. Ya, dipergunakan untuk bersuci. Demikian juga air-air yang disebutkan oleh beliau, ya, baik itu air sungai, air air sumur, kemudian air yang diambil dari mata air atau air yang berasal dari es atau salju. Qala, kemudian beliau mengatakan, thumma almiyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi empat. Tadi beliau berbicara tentang sumbernya. Jadi intinya air itu silahkan dipergunakan, baik itu bersumber dari atas langit ataupun dari bumi. Lalu dari sisi dia bisa dipakai bersuci atau tidak, maka air itu terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, tahirun mutahhir ghairu makruh. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh. Ya, kita baca dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian wa huwa ma'ul mutlaq. Nah, ini yang disebut sebagai air mutlaq. Ini air murni. Air yang enggak campur-campur dengan apapun. Nah, seperti ini air murni. Ya. Air sumur, nah itu air murni. Maka dia bisa dipergunakan untuk bersuci, ya, itu airnya suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air bekas wudu. Kalau kita berwudu, kemudian airnya ditapu, ini boleh enggak dipakai? Misalnya suaminya, "Dek, pakailah bekasku," misalnya. Kemudian dia berwudu ditapu, kemudian istrinya berwudu dengan air bekas wudu suaminya. Kemudian ditampung lagi dipakai anaknya. Ya, kemudian ditampung lagi dipakai oleh yang lainnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Dia suci tapi tidak mensucikan. Maka jadi yang pertama ini, thahirun mutahhir ghairu makruh. Ini ma' mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Air yang suci dan mensucikan tapi makruh, kalau bisa dijauhi, tidak dipakai untuk bersuci. Wa huwal ma'u musyammas, yaitu air yang terkena panas matahari. Ya. Air yang terkena panas matahari. Wa tahirun ghairu mutahhir. Nah, yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air bekas bersuci. Al musta'mal, air musta'mal. Dan juga wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, atau air yang sudah berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Contohnya apa? Air teh. Ya, teh itu suci. Kemudian dibuat. Nah, misalnya kita apa? Ingin berwudu. Wah, ini ada air teh nih, sisa dari mantenan banyak sekali. Kemudian apa? Dipakai berwudu. Habis berwudu dikerumuni semut ya. Nah, ini enggak boleh. Karena dia sudah berubah, tidak lagi disebut sebagai air, tapi sudah disebut sebagai minuman teh. Kemudian yang keempat, ma'un najis. Ma' yang air yang najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna qullatain. Ya. Yaitu air yang bercampur dengan najis. Ya, air yang bercampur dengan najis dengan kadar kurang dari 2 qullah. Nanti insyaallah kita jelaskan berapa volume 2 qullah. Au kana qullataini fataghayyar, atau dia berjumlah 2 qullah atau lebih tapi sudah berubah. Fal qullataini 500 ritli Baghdadi takriban fil asah. Dan 2 qullah itu adalah 500 ritel Baghdadi. Jadi orang-orang Baghdad dia punya takaran. Bukan liter ya, tapi ritel, pakai ro, ritel. Bisa dilihat di situ tulisannya, ritel. Ya, 500 ritel. Nanti kita akan jelaskan berapa kalau dikonversi dalam ukuran masa kini. Baik, kita kembali ke awal. Kata beliau, ya, air dari sisi dia mensucikan atau tidak terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahirun mutahhir ghairu makruh. Wa huwa ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air mutlak, maka dia suci dan mensucikan. Jadi air mutlak ini air saja, ya, dan dia belum bercampur dengan apa-apa dan belum pernah dipakai untuk bersuci. Misalnya air yang baru keluar dari keran, ya, tentu ini belum pernah dipakai untuk bersuci. Ya, dalilnya bahwa air ini bisa mensucikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian melakukan tayammum. Berarti kalau mendapatkan air, kita bersuci dengan apa? Dengan air. Kalau enggak dapat baru tayammum. Demikian juga firman Allah yang tadi kita bacakan, wa anzala minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami telah, atau beda ya, ini surat Al-Furqan. Kalau tadi Al-Anfal ayat 11. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami telah menurunkan dari langit ya air yang suci. Jadi air secara mutlak itu boleh kita pergunakan untuk bersuci. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa bersuci itu, air itu mensucikan, adalah peristiwa di mana ada seorang badui, orang Arab badui, ya, orang Arab badui itu artinya orang Arab dari kampung yang kurang terdidik, Ketika itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ini jarang berinteraksi dengan kaum yang selain mereka, kita dapati mereka agak terbelakang, sikapnya keras, kaku, kampungan ya bahasa kita sekarang. Jadi kampungan itu ada dulu ya. Kata Abu Hurairah, diriwayatkan dalam Sahih Al Bukhari, qama arabiyun fabala fil masjid. Dahulu di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Arab Badui kemudian buang air kecil di masjid. Lihat, orang Arab Badui ya sampai menjadikan masjid sebagai tempat buang air kecil. Faqama ilaihi nas liyaqau bihi. Maka kemudian para sahabat mencoba untuk mencegahnya. Ya. Tapi Nabi SAW malah mengatakan, faqala Nabi SAW, da'uhu wahariquhu wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Fa inna ma buhithum muyassirin wa lam tub'athu mu'sirin. Ketika para sahabat ingin bangkit, mereka mencegah orang Arab Badui tadi kencing di masjid, Nabi malah mengatakan biarkan saja, nanti tinggal kalian apa, sirami kotorannya tadi atau air kencingnya tadi dengan seember air, dengan seember air, berarti untuk mensucikan pakai apa, air ya, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, tidaklah kalian diutus untuk menyulitkan. Nah ini hikmahnya Rasulullah SAW. Terkadang ada kemungkaran yang kita biarkan karena di sana ada kemaslahatan, atau untuk mencegah kemungkaran yang terjadi itu nanti lebih besar. Kenapa Nabi menyuruh para sahabat? Ini kan sedang terjadi kemungkaran, ya enggak? Orang kencing di masjid itu mungkar, enggak ibu-ibu? Mungkar. Masjid ini tempat sholat, tempat yang suci. Kemudian dia malah menjadikan masjid sebagai tempat buang air. Nah ketika dia buang air, Nabi malah memerintahkan para sahabat untuk membiarkan. Kenapa ibu-ibu? Kenapa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membiarkannya? Karena kalau dicegah akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Bisa jadi ketika seseorang itu sedang buang air kemudian ditahan, maka ini akan memudaratkan kesehatannya. Ya, sedang buang air kecil tiba-tiba, berhenti. Ya, maka akan terjadi kemudaratan di apa, pada tubuhnya. Maka biarkan saja. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya kalau dia dicegah, ya, berhenti misalnya, dicegah dia, bisa jadi dia menoleh. Yang sebelumnya dia kencing hanya di satu titik saja di masjid, tapi begitu dicegah nanti akan kemana? Mana? Sehingga apa? Akan merepotkan orang yang membersihkan. Luar biasa ya Rasulullah. Jadi jangan kemudian ada orang mencegah kemungkaran, berdiam diri dari kemungkaran, kemudian merasa bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia melihat kemaslahatannya itu lebih besar kalau kemungkaran itu dibiarkan terlebih dahulu. Nah kalau dia setelah tuntaskan hajatnya baru disiram dengan air, selesai kan? Habis itu baru dipanggil baduinya, lalu dijelaskan bahwa tidak boleh untuk apa, menjadikan masjid sebagai tempat membuang hajat. Nah ini menunjukkan bahwa air adalah alat untuk bersuci. Ini jenis yang pertama, tahirun mutahhir ghairu makruh. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhir makruh. Jenis air yang kedua adalah air yang mensucikan, yang suci lagi mensucikan tapi makruh. Artinya kalau bisa dihindari. Boleh dipakai tapi dia apa? Lebih baik kita menghindarinya. Apa air yang dia suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk bersuci? Huwal ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas, air yang dipanasi dengan matahari, dipanasi oleh matahari. Kata Syekh Mustafa Bukhari, al-musahhanu fi ina'in min ma'din bihari syams. Definisi air musyammas adalah air yang dipanaskan, air yang ditaruh di bejana dari logam, kemudian dipanasi dengan sinar matahari. Jadi orang zaman dahulu terkadang mereka menyimpan air kemudian ditaruh di tempat logam, lalu disinari matahari sehingga panas air tersebut. Ya, tapi perhatikan, kenapa dia dimakruhkan kita menggunakan air semacam ini untuk bersuci? Wa karahatuhu lima kila min annahu yusabbibu maradul baras au maradal baras au yaziduh. Sebabnya dimakruhkan kita bersuci dengan menggunakan air musyammas karena dia menyebabkan penyakit kusta atau menambah parah penyakit kusta. Ya. Dan ini khusus bagi tempat-tempat yang memang bersuhu panas, kata beliau. Wala yakunu makruhan illa idza stu'mila fil badani wa kana fi qatri harin kal hijaz. Dan tidaklah ini dimakruhkan kecuali apabila dipergunakan, ya, dipakai di badan ketika seseorang berada fi qatril har, di daerah yang sangat panas seperti Hijaz, seperti Makkah dan Madinah. Jadi tidak semua, ya, kadang bahkan kalau misalnya seseorang berada di tempat yang dingin, di Kaliurang misalnya, nah jadi masalah dia bersuci dengan air yang panas. Jadi intinya kenapa dia dimakruhkan? Karena bisa menimbulkan penyakit. Kalau tidak menimbulkan penyakit, maka hukumnya kembali kepada hukum air secara asalnya. Itu apa? Boleh dipergunakan untuk bersuci. Jadi alasannya kenapa ma'ul musyammas ini tidak diperbolehkan atau dimakruhkan lebih tepatnya untuk bersuci, karena dia menimbulkan penyakit di sebagian tempat. Kalau tidak, maka silahkan saja dipergunakan untuk bersuci. Atau yang kemudian yang ketiga, jenis air yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir, dan air, ya, yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi ada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu ma'ul musta'mal, air musta'mal. Air musta'mal yaitu air yang sudah dipakai untuk bersuci sebelumnya. Air ini suci dia. Dalil yang menunjukkan bahwa air musta'mal itu bukan najis, ya. Maksud saya suci itu artinya bukan najis, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Airnya suci, ya. Sehingga kalau kita pakai lagi tapi bukan untuk bersuci, silakan saja. Misalnya habis wudhu kemudian dipakai untuk kobokan. Kobokan kan bukan bersuci. Misalnya habis makan, ya, lalu pakai kobokan dari bekas wudhu yang ditampung. Misalnya kita lagi kering, sehingga wudhu itu ditampung, air wudhu itu ditampung. Ya, ibu jangan pikir di Jogja, Jogja ini kaya air, ya. Alhamdulillah kita di Sleman ini kaya air. Ya, beberapa bulan yang lalu sempat terjadi kekeringan, ya, kawasan-kawasan seperti di Gunung Kidul atau di sebagian lereng Merapi itu ada yang tidak punya air sama sekali, sehingga mereka harus menampung untuk nyiram tanaman, ya, tampung dari wudhu, tampung dari mana, ya, dari air-air yang pernah dipakai. Nah misalnya habis wudhu ditampung lalu airnya dipakai untuk kobokan misalnya, untuk cuci tangan, maka tidak mengapa karena bukan dipakai untuk bersuci. Airnya suci, hanya tidak mensucikan. Kemudian dalil bahwa air ini suci artinya bukan najis adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjengukku ketika aku masih sakit. La akilu, ketika itu aku tidak sadar. Jadi Jabir bin Abdullah, ya, dalam keadaan sakit tidak sadar, kemudian dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a wa sabba 'alayya min wudhu'ihi. Maka Nabi SAW kemudian berwudu, kemudian beliau pun memercikkan air, ya, itu kepadaku, atau menuangkan air wudu kepadaku. Nah, kalau misalnya air bekas wudu itu najis, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuangkannya kepada Jabir bin Abdullah. Ini menunjukkan bahwa air bekas wudu atau yang kita sebut sebagai air musta'mal itu adalah air yang suci, tapi tidak mensucikan. Kesuciannya tampak dari hadis Jabir bin Abdullah. Enggak mungkin Nabi alaihi salatu wasalam kemudian menuangkan sesuatu yang najis kepada sahabatnya. Kemudian Ustaz, ini oke. Dari hadis ini kita tahu bahwa airnya suci. Nah, dari mana? Apa dalil yang menunjukkan bahwa hadisnya tersebut tidak mensucikan? Tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada di di makalah yang kita berikan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun." Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian mandi di air yang tergenang, tidak mengalir dalam keadaan dia junub." Misalnya di bak, di betak misalnya, atau di bak, ya, biasanya di rumah ada bak. Kemudian kumkuman, ya, dia kemudian nyebur ke dalam air tersebut, atau ada sebuah telaga, telaga yang tidak terlalu besar. Misalnya dia junub langsung nyebur masuk ke dalam telaga tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Faqalu ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Kemudian orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, lantas gimana kita mandi?" Ya. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, "Ya tanawaluhu tanawulan." Hendaknya dia ciduk, ya, dengan cidukan. Artinya apa? Jangan nyemplung, tapi apa? Ambil, kemudian diciduk. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa, ya, air. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang? Nah, ini kedalaman fikihnya para ulama. Mereka mengatakan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk nyemplung ke dalam air yang tergenang, ya? Karena nanti kalau sudah nyemplung, kemudian dia keluar, airnya itu nggak bisa lagi dipakai yang lain untuk bersuci, ya. Jangan bayangkan, ya, tempatnya Nabi itu banyak air kayak kita, ya, karena daerah yang tandus. Jadi jangan sampai orang egois masuk kemudian nggak bisa lagi dipakai oleh orang yang lain. Oleh karena itu Nabi alaihissalam melarang melarang orang yang junub untuk bersuci masuk ke dalam air yang tergenang, tapi diciduk. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa air musta'mal, air yang pernah dipakai untuk bersuci, ini tidak diperbolehkan untuk dipakai bersuci kembali. Ini namanya air musta'mal, air musta'mal. Kata Syekh Mustafa Bukha dalam catatan kaki beliau, beliau menyebutkan, afadal hadis anal iktisala fi ma fil ma'i yukhrijuhu an tuhuriyatihi. Ya. Hadis ini memberikan faedah bahwa ketika kita mandi, ya, dengan air, maka air tadi keluar dari kesuciannya. Wa illa lam yanha anhu. Kalau tidak, maka ngapain Nabi melarang? Jadi tujuan Nabi itu melarang agar kesucian air tadi tidak ternoda dengan junubnya kita. Makanya diciduk. Kalau diciduk kan berarti yang dipakai untuk mandi hanya yang kita ciduk, sedangkan air yang tergenang tetap dalam kesuciannya. Ya. Wa huwa mahmulun ala alal ma' qalil. Dan ini kalau airnya itu sedikit. Berbeda kalau airnya telaganya sangat luas, maka tidak mengapa. Wa hukmul wudu fi hadha hukmul ghusl. Maka hukum wudu sama dengan hukum mandi. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melarang kita itu untuk mandi, jangan kemudian dipahami kalau wudu itu boleh. Karena hakikatnya wudu dan mandi itu sama-sama bersuci. Ya. Kemudian kata beliau, li'annal ma'na fihima wahid wa huwa raful hadas. Karena sesungguhnya mandi dan berwudu ini sama-sama tujuannya adalah untuk mengangkat hadas. Jadi jangan sampai disalahpahami ibu-ibu bahwa ini wudu enggak boleh dipakai untuk mandi, tapi kalau pakai wudu boleh saja. Enggak, tetap sama. Ya. Kalau misalnya seseorang mandi, maka air tampungan dari mandinya ini tidak boleh dipergunakan untuk berwudu untuk bersuci. Sama juga orang yang berwudu, kalau airnya itu ditampung, maka tidak boleh airnya dipergunakan untuk bersuci. Sama saja, baik itu sisa mandi atau bekas mandi ataupun bekas berwudu. Sehingga menurut mazhab Syafi'i tidak sah air yang dipakai untuk bersuci, bekas bersuci, dipakai kembali untuk bersuci. Qala wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Demikian juga air yang tidak yang suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci adalah air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Kata Asy'a Mustafa Buqa, al-asy'a at-tahirah allati yustagniya anhu au yustagni anha al-ma'a adatan. Jadi perkara-perkara yang suci yang biasanya terpisah dari air tersebut. Ya, misalnya teh, kopi, ini kan air itu kan terpisah dari benda-benda semacam ini. Wallati la yumkinu fasluha anhu ba'da mukhalatah. Yang tidak mungkin terpisah darinya setelah bercampur. Teh kalau kita masukkan kemudian diaduk, bisa gak ibu-ibu pisahkan antara air dan tehnya tadi? Gak bisa, karena airnya sudah bercampur sehingga warnanya berubah menjadi merah. Makanya disebut, bukan disebut sebagai air lagi, tapi disebut minuman teh. Kopi misalnya, udah bercampur, sudah hitam. Memang betul ada ampasnya, tapi kalau toh dibuang ampasnya, airnya tidak akan berubah menjadi putih lagi, ya enggak? Nah, ini tidak boleh dipergunakan untuk ya berwudu atau untuk bersuci. Kal miski wal milhi wa nahwihima. Seperti dia bercampur dengan misik atau bercampur dengan garam dan yang semisalnya. Artinya airnya itu air air yang biasa lalu dicampur dengan garam. Seperti orang mau masak sayur asam kan dikasih bumbu. Nah, ini sudah berubah. Tapi kalau air laut, air laut kan ada garamnya juga, tapi dia asli. Bukan kemudian kita yang naruh garam ke dalam air tersebut. Maka berbeda antara air yang murni dicampur dengan garam dengan air laut. Kalau air laut silahkan kita pakai untuk bersuci, tapi air yang dicampur dengan garam maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa dia tidak diperbolehkan untuk bersuci? Wa kaunuhu ghairu mutahhir li'annahu asbaha la yusamma ma'an aw la yusamma ma'un fi hadhil halah. Kenapa tidak boleh dipakai untuk bersuci? Karena dia tidak lagi disebut sebagai air. Sudah keluar dari nama airnya. Yang dicampur dengan teh, minuman teh, yang dicampur dengan kopi menjadi minuman kopi dan seterusnya. Sehingga tidak lagi disebut sebagai air. Tidak lagi disebut sebagai air. Qala yang keempat, wa ma'un najisun. Air yang najis. Apa itu air yang najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Yaitu air yang sudah bercampur dengan najis. Wa huwa duna kullatain, dalam keadaan jumlahnya kurang dari dua kullah. Jumlahnya kurang dari dua kullah. Ini air yang najis yang dia bercampur dengan dengan najis. Misalnya dengan kotoran manusia atau dengan kotoran hewan. Ya. Maka yang demikian tidak lagi mensucikan kecuali jumlahnya lebih dari dua kullah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'alu 'anil ma yakunu bil falah minal ard, atau wa huwa yus'al 'anil ma yakunu bil falah minal ard. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau ditanya tentang air yang berada di tanah yang luas, misalnya di tengah padang pasir, kemudian ada telaga, ada oase. Wa ma yadubu minal siba wadawab, yang air tersebut diminum oleh binatang buas dan juga oleh hewan-hewan ternak. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilul khabas, apabila air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidaklah mengandung najis. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la yanjus, maka kalau jumlahnya itu lebih dari dua kullah, maka dia tidaklah ternajisi. Tidaklah ternajisi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa air itu kalau dia terkotori dengan najis, maka tidak boleh lagi dipergunakan untuk bersuci, kecuali kalau jumlahnya itu sangat banyak dan juga tidak mengalami perubahan, ya, tidak mengalami perubahan. Au kana kullatain fataghayyar, kata beliau, kalau jumlahnya itu dua kullah tapi sudah berubah baunya, sudah bau kotoran, atau warnanya sudah berubah menjadi warna kotoran, walaupun itu jumlahnya dua kullah, tetap dianggap sebagai air najis. Ya, jadi ada syaratnya, jumlahnya dua kullah atau ya dua kullah atau lebih, dengan syarat apa? Tidak mengalami perubahan, airnya tidak mengalami perubahan. Ya, disebutkan oleh beliau di sini, qala Ibnu Mundhir, Al-Imam Ibnu Mundhir menukilkan, ajma'u annal ma' al-qalil aw kathir idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyara wa fa ghayyara ta'man aw launan aw rihan fa huwa najasun. Para ulama bersepakat bahwa air, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak, apabila terjatuh padanya sebuah najis, kemudian mengubah rasa, warna atau aroma air tersebut, maka dia tetap teranggap najis, walaupun jumlahnya banyak. Ya, misalnya ada telaga besar, tapi ada salah satu rumah, ya, itu menyalurkan kotorannya ke telaga tersebut. Lalu telaga tadi berubah baunya, jadi tercium aroma yang tidak sedap, atau warnanya berubah jadi kuning misalnya. Nah, kemudian orang menganggap, loh, ini kan lebih dari dua kullah, silakan saja. Nah, kalau sudah berubah ini nggak boleh tetepan. Ya. Nah, sekarang dua kullah. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaknakan dengan dua kullah. Berapa jumlahnya dua kullah? Ya. Para ulama menyebutkan bahwa dua kullah ini dinukilkan atau disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugho, ay ma yusawi mi'ata wa tis'ina litron takriban. Jumlah air dua kullah itu adalah sekitar 190 liter. Ya, dua kullah itu jumlahnya 190 liter. Kata beliau, au sa'atu mak'abin tulu harfihi sabatu wa khamsina sentimeter, atau ukuran bak, ya, atau jumlah air yang berada dalam sebuah bak yang sisi-sisinya itu berukuran 58 cm. Tingginya, ini pelajaran matematika, ada ibu guru ya. Apa namanya, Bu? Panjang lebar dan tinggi. Ya, panjang, lebar dan tinggi. Volumenya berarti berapa itu? 58 cm kali 3. Kalau saya hitung tadi sekitar 195 ya, Bu ya. 58 pangkat 3. Sekitar 195. 58 kali 58 kali 58. Benar enggak, Bu? Ya, 195 liter. Ya sekitar itu. Di antara 190 sampai 195 liter. Ini menunjukkan bahwa ilmu matematika itu bermanfaat, ya. Di antaranya ngitung volume ya, 2 kula. Saya udah hitung, Bu, di rumah, Bu. Berapa coba? 100? Nah, kan 195. Benar kan? Sudah ngitung kok tadi di rumah. Ya, sekitar itu. Jadi 2 kula itu sekitar 190 sampai 195 liter. Maka kalau airnya berjumlah seperti itu, ya, kemasukan kotoran, kemudian kotoran ini tidak mengubah air, maka airnya boleh dipergunakan untuk bersuci. Tapi kalau misalnya ya jumlahnya kurang dari 190 liter atau jumlahnya lebih dari 190 liter tapi sudah berubah tiga hal tadi, salah satu dari tiga hal apa saja? Rasa, warna, dan aroma, maka dia tidak boleh lagi dipergunakan untuk bersuci. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jenis-jenis air. Jadi ibu-ibu bisa membedakan mana air yang diperbolehkan untuk bersuci, mana air yang tidak diperbolehkan untuk bersuci. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin yang permasalahan apa yang tersisa, bejana dan juga kulit yang disamak, kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah di pertemuan pagi hari ini cukup banyak faedah yang telah kita sebutkan berkenaan dengan basmalah, kemudian dengan pembagian air. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang kita bahas, kami persilahkan.